desktop music. Minta izin track, gue pakai snack pack. Lo jangan hambak karena ini cuma musik. Jangan lo mengusik, gue coba merespek. Bersama Buster Family gue coba berdiri. Walaupun kena caci itu takkan berarti hip hop selalu di hati hingga ajalku nanti. Lo jangan iri, gak boleh ya maki-maki. Awas baku isikan gak enak di hati. Hip hop number one, ku genggam ku melayang. Takkan pernah ku mau diam, hip hop ku terus bertahan. Bukan pesawat ku melesat, pemes nada semua arah. Dengan basta bersuara, sakit hati tidak sekali. Motivasi jadi bukti, nada rima ku bernyanyi. Saian saya tapi, hip hop Merauke City. Janji hip hop dua jari, bukan terus bernyanyi. Sampai mati tua nanti bahkan ajal menghampiri. Hip hop sampai mati, respect kami Blaster Family. Hip hop itu harga mati, takkan goyang walau kadang dicaci. Mahkota tidak berarti, hip hop selalu ada di dalam hati. Bahkan sampai tua nanti, hip hop takkan pernah terganti. Hip hop paling top, never stop, check us out. Awalku bernyanyi, Blaster Family takkan pernah terganti. Salam respect ku beri, awal dicaci maki, kata abah saya koji. Pasukan berani mati, hip hop ku takkan mati. I'm from Merauke City, ku terus bernyanyi. Bahkan sampai nenek nanti berpartisipasi. Ini sebuah janji dari dalam hati. Calwisiku Blaster Family, mencoba berdiri sebungkus sakit hati. Tanganku melambai melangkah ku berlari. Sejuta tantangan ku lewati dengan senyuman. Dengan penuh iman ku tetap bertahan. Berbagai inspirasi penuh lingkaran galaksi. Misteri hip hop sejati ku lewati. Dengan penuh percaya diri melangkah dengan hati. Musik hip hop sampai mati, respect kami Blaster Family. Hip hop itu harga mati, takkan goyang walau kadang dicaci. Mahkota tidak berarti, selalu ada di dalam hati. Bahkan sampai tua nanti, hip hop takkan pernah.